Bareng bersama sederetan bintang-bintang artis topnya Jawa Timur. Atas undangan kehormatan daripada Ireng Community di acara Gebyar Meron 2015. Sukses dan jaya untuk Ireng Community. Siang hari ini tiba saatnya Ireng Community bergoyang. Siang hari ini tiba saatnya yang namanya Dusun Gemblung Sukolelo berdangdut. Ada Ramayana, juga ada Ireng Community Merpati Soting, Keri Mahesa New Palapa. Ireng Community. Selamat siang Ireng Community. Kita goyang lagi bro. Hose. Yo. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian. Rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Wasik, kita goyang. Terima kasih. sini ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian.